وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Kita sudah jelaskan bahwa empat kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah empat. Bahkan Nabi menyebut lebih terkenal pemulaiannya adalah dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akan tetapi tidak masalah jika seseorang mengucapnya tidak sesuai urutan yang tadi disebutkan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah, itu boleh. Demikian juga seterusnya. Tidak akan merubah keutamaan empat kalimat jika seseorang membacanya tidak sesuai urutan yang tadi. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah bacakan dalil-dalil tentang keutamaan empat kalimat ini dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Bahwa empat kalimat ini adalah ucapan yang paling baik, zikir yang paling utama setelah Al-Quran. Sehingga diamalkan oleh para sahabat dan sahabiah, semangatnya mereka di dalam meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan semangat beramal saleh. Kemudian setelah kita jelas empat kalimat ini, apa sih rahasianya? Demikian agungnya empat kalimat tersebut. Maka jawabannya apa? Karena seluruh asma Allah, asmaul husna, seluruh nama-nama Allah yang baik itu sudah terangkum dalam empat kalimat ini. Subhanallah. Kalimat ini terkandung di dalamnya seluruh nama-nama pensucian Allah. Seperti nama Allah Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Alhamdulillah, kalimat ini mencakup penetapan bermacam-macam kesempurnaan karena nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna. Allah Maha terpuji, dan ini terangkum pada kalimat Alhamdulillah. Sedangkan Allahu Akbar ini mengandung pembesaran dan pengagungan Allah. Adapun la ilaha illallah, maka ini dibahas pada berikutnya setelah dijelaskan keutamaan empat kalimat secara global. Maka penulis mulai menyebutkan keutamaannya secara terperinci. Dari empat kalimat ini, yang paling agungnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sehingga penulis ini kita sebutkan. Kenapa? Karena kalimat tauhid, la ilaha illallah inilah tujuan diciptakannya manusia dan jin. Karena kalimat tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Nah, dan sudah kita bahas keutamaan-keutamaan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kemudian kemarin kita ingatkan bahwa sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya secara umum, di sana ada syarat, ada rukun, dan ada pembatal-pembatal. Salat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukun salat, dan ada pembatal-pembatal salat. Wudu ada syaratnya, ada rukunnya, dan juga ada pembatal-pembatal wudu. Haji ada syaratnya, ada rukunnya, dan juga ada pembatal haji. Kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga menjauhi pembatal-pembatalnya. Nah, ujung kemarin kita sudah jelaskan tentang ucapan seseorang yang mengatakan bahwa cukuplah la ilaha illallah itu sebagai kunci surga. Yang mereka inginkan dari ucapan ini, yang terpenting, orang selagi masih mengucapkan syahadat la ilaha illallah, sudah kita anggap dia sebagai muslim apapun perbuatannya setelah itu. Jadi tidak usah engkau sibuk, tidak bahwa karena dia bilang dengan kunci, ya kita berbicara kunci. Yang namanya kunci baru bisa akan digunakan untuk membuka. Namanya kunci baru bisa berfungsi apabila dia mempunyai gerigi-gerigi. Ya, karena kunci yang polos seperti yang ada pada, dan kunci pun akan bisa digunakan untuk membuka apabila akurat gerigi-geriginya. Demikian juga dengan kunci surga yang bernama, yang mereka maksudkan la ilaha illallah itu kunci surga, maka dia pun mempunyai gerigi-gerigi. Apa yang dimaksud gerigi-gerigi kunci surga, yaitu la ilaha illallah? Yang dimaksud adalah syarat-syarat la ilaha illallah, mengucapkannya. Ada 8 syarat ya, yang sudah kita bahas juga tentang gerigi-gerigi kunci surga tersebut. Nah, di antaranya 8 syarat tersebut adalah makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua harus yakin, al-yakin. Yang ketiga adalah ikhlas, ya, harus murni dari kesyirikan. Al-sidq, harus jujur, jauh dari kedustaan. Al-mahabbah, mencintainya, ya. Al-inqiyad, terikat dengan ketaatan. Al-qabul, menerima dengan lapang dada. Dan yang ke-8, berlepas diri dari taghut, yakni segala sesuatu yang Allah Ta'ala, dan perinciannya sudah berlalu. Inilah yang dimaksud syarat-syarat. Demikian juga la ilaha illallah, ada rukun. 2 rukunnya. La ilaha adalah an-nafyu, menafikan seluruh yang ada. Kemudian al-itsbat, rukun yang kedua. Illallah, yaitu menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menafikan saja, maka orang itu akan menjadi ateis, karena dia akan menafikan, menolak semua sesembahan yang ada, termasuk Allah pun dia tolak, jadilah dia ateis. Ini kalau an-nafyu saja. Sehingga kalau ada orang berzikirnya la ilah, la ilah, la ilah, dia hanya menetapkan apa, menyebutkan an-nafyu saja. Ya. Dengan memisahkan kemudian illallah, illallah, illallah, dia hanya mengisbatkan saja, menetapkan Allah, Allah. Sehingga orang yang hanya menetapkan illallah, maka dia akan menjadi musyrik. Karena apa? Kalau hanya sekedar dia tetapkan, maka dia seolah-olah mengatakan seluruh kesembahan yang ada, yang disembah oleh manusia, maka itulah Allah. Sehingga yang benar harus terpenuhi dua, dan penyebutannya pun tidak boleh dipisah. La ilaha illallah. La ilaha adalah an-nafyu, menolak segala sesembahan yang ada di permukaan bumi ini, illallah, dan menetapkannya sesembahan itu hanya untuk Allah semata. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian juga la ilaha illallah ada pembatal-pembatalnya. Ya. Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah jatuh pada salah satu dari pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka dia musyrik, bahkan kafir. Ya. Dan ini pernah kita bahas tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah, yang terbesarnya adalah melakukan kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Termasuk pembatal keislaman adalah bertawassul dengan tawassul yang batil. Kemudian juga termasuk pembatal keislaman adalah orang-orang yang ragu terhadap kekafiran, orang-orang yang jelas dinyatakan kafirnya. Termasuk pembatal keislaman juga adalah orang-orang yang membenci terhadap syariat yang telah tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan termasuk pembatal keislaman atau pembatal la ilaha illallah adalah orang-orang yang melakukan sihir dan seterusnya dari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah mengetahui apa hal-hal yang dapat membatalkan syahadatnya. Jangan sampai dia telah batal syahadatnya di sisi Allah, akan tetapi dia tidak merasakan hal tersebut. Dampaknya apa? Dampaknya terhadap ibadah-ibadah yang dia lakukan. Salatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, terus yang dia kira dengan amalan-amalan itu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi dia belum bertaubat dari kekufuran yang dia lakukan dari pembatal-pembatal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang itu seperti orang yang kehausan, ya, melihat fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhum adh-dhamanu ma'an. Ini perumpamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Mereka mengira dengan amalan-amalannya itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, tetapi ketika mereka jumpai, ketika mereka mengakhiri kehidupannya, mereka sampai di akhirat, dia tidak dapati pahala itu sedikit pun. Sebagaimana orang yang kehausan tadi, melihat fata morgana, dia datangi. Ternyata setelah didatangi dia tidak dapati setetes air pun di sana. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak apapun, 1000 kali bahkan, itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau dia mengetahui kandungannya, ya, yaitu an-nafyu dan al-isbat sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Dia mau meyakininya dan mengamalkannya. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi amalannya menyelisih kandungan kalimat tersebut, maka ini tidak akan bermanfaat dari lafaz yang dia ucapkan tadi. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang diingatkan oleh penulis, ya, yaitu kekeliruan di dalam berzikir hanya dengan menyebut nama tunggal Allah. Nama tunggal Allah, Allah. Atau huwa, huwa. Atau hu, hu. Ini dia, dia. Ini adalah salah satu kesesatan. Ya, salah satu kesesatan, kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang tarekat sufiyah. Ya. Di dalam zikir mereka, bahkan mereka membagi zikir la ilaha illallah kepada tiga tingkatan. Yang paling mendasarnya, yang paling rendahnya mereka katakan la ilaha illallah. Ini adalah zikirnya untuk orang-orang awam, para pemula. Ya. Lihat mereka balik. La ilaha illallah, menurut mereka ini adalah untuk orang-orang awam. Sedangkan dengan lafaz Allah, Allah, dan seterusnya Allah, Allah, Allah, ini adalah untuk orang-orang yang ya, menengah tadi. Dan ada yang lebih tinggi lagi levelnya, ya, untuk orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, yaitu hanya mengatakan hu, hu, hu, yaitu dia, dia, dia. Ini ada pada tarekat-tarekat sufiyah hingga saat ini. Dan mereka mempunyai syubhat. Ya, yang namanya ahli bid'ah, mereka akan berupaya untuk mencari dalil dengan berbagai cara, walaupun harus dengan membuat hadis palsu. Ya. Apa di antara hadis palsu yang mereka jadikan dalil? Ya, yang mereka jadikan dalil bahwasanya diriwayatkan Nabi SAW pernah mengajari Ali bin Abi Thalib untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqana Ali bin Abi Thalib ay yaqul Allah, Allah, Allah. Faqalaha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathan. ثم أمر عليا فقالها ثلاثا. Ini hadis-hadis yang mereka buat. Ya. Dan ini karakter ahli bid'ah, memaksakan pendapat sehingga membuat-buat hadis. Palsu dengan kesepakatan para ulama ahlul hadis. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kepada? Iya, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Apalagi tadi orang-orang tarekat sufiyah, ya, menempatkan zikir dengan kalimat yang sempurna la ilaha illallah, yang di dalamnya terang tercakup dua rukun an-nafyu dan al-isbat, justru ditempatkan sebagai level terendah untuk zikirnya orang-orang awam. Ya. Ini berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la ilaha illallah disifati oleh Nabi afdalul zikri, zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama. Ya, bahkan beliau mengatakan anna afdalu ma qalahu alaihi salatu wassalam huwa wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah adalah kalimat zikir yang paling utama yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti secara tidak langsung para anbiya sebelumnya masuk kategori orang-orang awam. Kenapa? Karena berzikirnya masih la ilaha illallah, na'udzubillah. Ya. Itulah syaitan, makar syaitan. Sampai sedemikian parah dampak buruknya. Dampak buruk kebid'ahan itu juga mengarah kepada akidah umat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak benar apa yang didalilkan oleh orang-orang tarekat tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengucapkan Allah Allah Allah. Inilah dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasanya zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat sempurna la ilaha illallah. Di antaranya ketika Ali pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib hendak meninggal dunia, yang sering kita dengar juga kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya yang sedang sakit keras yang mengakibatkan kematian sakitnya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui pamannya yang masih kafir, ya, dengan mengatakan ya ammu qul la ilaha illallah. Ini dia. Wahai paman, ku ucapkan la ilaha illallah. Sempurna kalimatnya. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah bagimu di sisi Allah. Artinya dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, kalau kamu ucapkan, aku akan bela engkau nanti di sisi Allah. Ini yang diajarkan. Ucapannya sempurna. La ilaha illallah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga. Sempurna pengucapan dan pengajaran Nabi dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadat, bersaksi la ilaha illallah, ya, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, ibu-ibu, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Sehingga tidak benar. Ya, kalau Nabi pernah mengajarkan kepada Ali zikir dengan lafaz tunggal Allah Allah itu saja. Justru itu hadisnya palsu. Hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak jumlahnya tidak dilirik oleh orang-orang sufiyah karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Justru diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang sahih itu adalah apa? Sahih, ya. Mengucapannya adalah la ilaha illallah. La ilaha. Inilah di antara cara ahlul bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, umirtu, ya, rahimahullah, wa rubbama zakara ba'dul musannifina fi at-tariq ta'zima dzalik wa istadalla 'alaihi taratan biwajdin wa taratan bi ra'yin wa taratan bi naqlin maqdubi. Sampai mereka nah ini mau sudah menjadi kebiasaannya ahlul batil, ahlul bid'ah illallah, ya. Ya, mereka akan Allah. Apa membuat penukilan-penukilan dengan ini ibu-ibu banyak dalam rangka mengagungkan amalan zikir mereka yang batil tadi. Sekali. Mereka terkadang menggunakan dalil-dalilnya perasaan. Mengajarkan kepada Ali zikir, bukankah dengan menyebutkan lafaz Allah Allah itu hanya lebih mendatangkan kehusuan dan kegetaran di dalam jiwa yang sangat dalilnya perasaan tidak dilirik atau dalilnya akal karena tidak atau tidak apa yang mereka jika inginkan, tidak mereka akan membuat penukilan-penukilan yang dusta dengan di antaranya tadi menukilkan riwayat tentang hadis bahwa Nabi mengajarkan kepada Ali seperti itu dan itu adalah palsu sempurna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ahli bid'ah berzikir bagaimana dikatakan dengan lafaz Allah Allah Allah Allah apalagi huwa huwa huwa ini sama sekali tidak disyariatkan. Bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian ini kalau tadi mereka membuat penukilan yang palsu ahlul bid'ah sekarang mereka ingin memaksakan pendalilan dari Al-Qur'an akan tapi lihat karakternya mereka. Mereka suka memotong ayat, memotong, memenggal penggalan kalimat, bukan amalan dicomot mereka yang lalu dijadikan sebagai dalil mereka bagi mereka. Menggunakan dalil, dalilnya apa ayat yang mereka maksud? Yaitu surat Al-An'am ayat 91. Mereka hanya ambil sisi lafaz qulillah tsumma zarhum. Katakanlah, ucapkanlah Allah. Lihat. Di sini dikatakan kul Allah, kulillah. Ya, ucapkan Allah. Tsumma zarhum, kemudian biarkanlah mereka. Ini mereka comot. Mereka tidak mau peduli apa lafaz ayat ini sebelumnya. Kalimat-kalimatnya apa sebelumnya? Seandainya mereka mau merenungi ayat tadi dari lafaz sebelumnya, maka akan sangat jelas maksud firman Allah dengan mengatakan kulillah, ucapkanlah Allah. Kalau dibaca sempurna, maka surat Al-An'am ayat 91 ini adalah sifatnya apa? Jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ada subjek dan ada predikat. Dalam bentuk pertanyaan, kemudian Allah memberikan jawaban. Qul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Jadi sebelumnya Allah berfirman wa ma qadarullaha haqqa qadri id qalu ma anzalallahu ala basyari min syai. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya karena mereka mendustakan para rasul. Ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan wahyu apapun kepada manusia. Orang-orang kafir mengatakan Allah tidak menurunkan wahyu apapun kepada manusia. Ini kepada Nabi dan Rasul tidak ada. Qul, katakan kepada mereka, man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa kalau begitu yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa? Yang kitab Taurat ini nurau wa hudalinnah. Yang menjadi cahaya dan petunjuk bagi manusia. Dan seterusnya, maka kulillah, jawablah, katakanlah Allah yang menurunkan. Allah yang menurunkan kitab yang dibawa Nabi Musa. Begitu maksudnya. Katakan Allah yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Katakan Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dipotong oleh orang-orang tarekat ini kul Allah tsumma zarhum. Hanya itu yang dipetik. hanya itu yang dicomot oleh mereka, kemudian dijadikan dalil sebagai amalan zikir mereka yang batil. Iya. Bisa juga nanti mereka berdalil dalam surat Al-Ikhlas. Ya, kul huwa. Dipotong. Padahal kelanjutannya kul huwallahu ahad. Ya. Nah. Jadi sudah terjawab syubhat orang-orang yang menjadikan surat Al-An'am ayat 91 mereka anggap sebagai dalil disyariatkannya zikir dengan lafaz Allah, Allah. Begitu juga sudah terjawab pendalilan mereka dengan hadis bahwa Nabi mengajarkan kepada Ali untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itu hadis yang palsu. Dan pendalilan dengan Al-An'am 91 tadi adalah pendalilan yang keliru, pendalilan yang tidak tepat, pendalilan yang salah besar. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari sini nampak jelas, ya, dalil-dalil yang syar'i, apa dalil-dalil yang syar'i bahwa berzikir dengan menyebut nama Allah semata itu bukanlah kalimat sempurna. Ya. Karena sekedar menyebut nama itu tidak memberikan pengaruh keimanan ataupun kekafiran. Sehingga kalau ada orang mengucapkan Allah, tidak bisa dikatakan muslim. Kalau ada orang kafir berkata Allah, tidak dikatakan muslim. Begitu juga kalau ada orang yang mengulang-ulang nama Allah sampai ribuan kali sekalipun, dia tidak dikatakan sedang beribadah. Kenapa? Karena tidak menunjukkan makna yang sempurna. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berzikir bukan dengan nama Allah saja, tapi nama yang sempurna. Misal, fakulu mimma amsakna alaikum wazkuru smallahi alaih. Ketika Allah membicarakan tentang orang-orang yang suka berburu, ya, hewan yang dilepas untuk berburu, ketika melepaskan hewan buruan tadi, ucapkan, ya, bismillah, sempurna. Kemudian kalau mereka menangkap hasil buruannya, maka kata Allah, makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian dan sebut nama Allah, ya. Sebut nama Allah, yakni bismillah. Ya. Kalau mau makan, bukan Allah perintahkan, kalau mau makan bilang Allah baru makan. Tapi ucapkannya bismillah dengan menyebut nama Allah. Begitu juga ya, Allah berfirman wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi alaih. Jangan kalian memakan binatang-binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Ketika menyembelihnya tidak disebut bismillah. Begitu juga Allah berfirman sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Allah memerintahkan sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Sehingga kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Allah juga berfirman memerintahkan kita untuk bertasbih memujinya. Fasabbih bismi Rabbikal 'Adzim. Sehingga kita pun mengamalkan ayat ini dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal 'Adzim. Begitu seterusnya. Jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jelas bahwa orang yang menjadikan zikir dengan nama tunggal Allah, Allah, Allah, atau dengan menggunakan dhamir huwa, huwa, huwa, atau huruf haknya saja hu, hu, hu, hu, ini adalah apa? Bid'ah yang sesat, ya. Ab'adu minas sunnah, sangat jauh dari sunnah, wa aqrabu ila idlalis syaitan. Dan perbuatan semacam ini lebih dekat pada penyesatannya syaitan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Selanjutnya, ya, selesai satu kalimat kita bahas. Dari empat kalimat, yaitu la ilaha illallah. Tiga kalimat tersisa yaitu subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Yang kedua, ya, setelah yang pertama yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka yang kedua beliau bahas fadlu tasbih, keutamaan tasbih. Bagaimana bunyinya tasbih? Subhanallah. Ya. Kalimat sempurna. Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa tasbih itu disebutkan di dalam Al-Qur'an ya lebih dari 80 kali. Dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda, tapi maknanya sama, tasbih, memuji Allah. Ya. Yeah. Ada yang bentuknya kata perintah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Lihat, perintah, wasabbihuhu, bertasbihlah kepadanya. Ya. Yeah. Ya, ini ucapkan subhanallah di waktu pagi dan petang. Ada yang dalam bentuk kata kerja lampau, fi'il madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ya. Ini fi'il madhi. Terkadang dengan lafaz fi'il mudhari' yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim, seperti di ayat pertama surat Al-Jumu'ah yusabbih. Ya. Terkadang dalam bentuk masdar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan tasbih disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 80 kali. Nah, ini menunjukkan keagungan kalimat tasbih. Ya. Kemudian waqad dzakara Allah Subhanahu wa taala at-tasbih fi muftatahid. Ya. Allah juga telah menjadikan atau menyebutkan tasbih ini dijadikan sebagai pembukaan Al-Qur'an. Ada di berapa surat? Ada di Tsamani Suwarin, 8 surat. Ada 8 surat, yaitu surat Al-Isra, An-Nahl, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, dan Al-A'la. Ya. Itulah 8 surat Al-Qur'an yang diawali dengan kalimat tasbih. Ya. Di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Di surat An-Nahl, ya, ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di surat Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Di surat Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Di surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Ya. Di surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizul hakim. Di surah At-Taghabun, dan di surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Jadi ada di 8 tempat tasbih dijadikan sebagai pembuka ayat, apa, pembuka surat Al-Qur'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya. Kalimat tasbih disebutkan di dalam Al-Quran itu melalui kurang lebih dari 30 jalan. Maksudnya ada tasbih dari malaikat, yaitu ada 6 ya, disebutkan tasbih dari para malaikat di 6 tempat. Kemudian 9 dari Nabi Muhammad SAW, 4 dari selain Nabi beliau, 3 dari tasbihnya binatang, makhluk-makhluk Allah dan benda-benda mati. Kemudian 3 disebutkan tasbihnya orang-orang yang beriman secara khusus. Dan 6 itu semua makhluk yang ada. Ini menyebutkan tasbih seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, semua makhluk dinyatakan oleh Allah seluruhnya bertasbih. Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk hal yang menunjukkan keistimewaan kalimat tasbih. Adapun keutamaan tasbih yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya berarti di dalam hadis ya. Tadi di dalam Al-Qur'an sudah cukup penjelasan dengan banyaknya penyebutan di dalam Al-Qur'an, bahkan dari seluruh makhluk. Sekarang keutamaan tasbih yang disebutkan di dalam As-Sunnah. Ya. Yeah. Yang disebutkan di dalam As-Sunnah, tasbih ini merupakan ucapan yang paling mulia. Ya, yeah, ucapan yang paling mulia. Afdalul kalami wa ahabbuhu ilallah. Dan ini sudah berlalu penyebutan hadisnya, yaitu ahabbul kalami ilallahi arba'un, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian diantara keutamaan kalimat tasbih, barang siapa yang mengucapkannya 100 kali dalam sehari. Lihat ini ya, penyebutan zikir itu yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih maksimalnya 100 kali. Jadi ciri-ciri hadis itu lemah, dhaif, kalau disebutkan bacalah zikir ini sebanyak 200 atau 1000 kali atau 4000 kali atau seterusnya dari jumlah bilangan yang melebihi 100, itu ciri-cirinya hadis yang dhaif. Karena tidak pernah didapati dalam hadis yang sahih penyebutan jumlah bilangan melebihi dari 100. Di antaranya Nabi bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin 100 marrah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dia ucapkan seperti subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, dalam sehari sampai 100 kali. Ya, khuttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka akan dihapuskan dosa-dosa orang tadi yang berucap, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Ya. Makanya di hadis yang lain disebutkan bahwa kalimat tasbih, yaitu subhanallah wa bihamdi, kalau digandengkan juga dengan tasbih yang lainnya, yaitu subhanallahil azim, Ini dua kalimat jadinya. Kata Rasulullah, dua kalimat ini habibatani ilar rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Lihat, kalau tadi sebelumnya disebutkan lafaz Allah, nama Allah, sekarang disebut nama Allah yang lain yaitu ar-Rahman. Ya. Kenapa? Kok lafaz ar-Rahman disebutkan secara khusus? Karena dalam hadis ini ingin diterangkan luasnya rahmat Allah atas para hamba-Nya. Apa itu? Di antara keluasan rahmat Allah, jika seorang hamba mengamalkan amalan zikir ini, dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ya. Apa di antara keutamaan yang luar biasa tadi? Kalau dia mengucapkannya sampai 100 kali, diampuni seluruh dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian juga dalam lafaz hadis yang lain, ia dituliskan untuk dia 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Ya. Sampai Nabi bertanya, "Ayajizu ahadukum ayaktiba kulla yaumin alf hasanah?" Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap harinya? Ya. Ada enggak yang mampu kita melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Ya. Tentu amat sangat berat bagi kita. Tetapi para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah supaya kami mendapatkan amalan itu, mendapatkan 1000 kebaikan setiap harinya? Ya. Maka Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Hendaknya dia bertasbih sebanyak 100 kali. Ya, fayuktabu lahu alfu hasanatin. Niscaya ditulis baginya 1000 kebaikan. Au yuhaqqu anhu alfu khati'atin. Atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Ini luasnya rahmat Allah. Ya. Luasnya rahmat Allah. Apalagi kalau penyebutan tasbihnya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ini dua kalimat yang ringan diamalkan, ringan diucapkan di lisan, karena cukup menggerakkan lisan, tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan biaya. Bahkan amalan ini bisa dilakukan dalam kondisi sakit, tapi efek positifnya, kata Rasulullah, sakilatani fil mizan, ringan di lisan, tapi efeknya dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di mizan. Ingat hadis bitaqah, satu kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang diucapkan oleh seseorang dengan memenuhi syarat, rukun dan kandungannya. Kalimat tauhid ini dapat demikian berat, ya, efeknya. Demikian juga dengan kalimat tasbih ini. Kata Nabi SAW, bobotnya luar biasa di timbangan kebaikan di mizan. Karena mizan itu adalah timbangan yang terdiri dari dua neraca. Satu neraca untuk menimbang kebaikan, dan satu neraca untuk menimbang kejelekan dan kesalahan kita. Jadi itulah mizan. Dia memiliki dua daun neraca dan satu penyanggah, ya, yang namanya timbangan. Apabila yang beratnya adalah timbangan kebaikan, faulaika humul muflihun. Ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kata Allah, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka ibu-ibu, inilah rahasia dibalik disebutkannya nama Ar-Rahman, habibatani ilar Rahman. Dua kalimat tasbih tadi dicintai oleh Ar-Rahman. Kenapa nama Ar-Rahman disebutkan secara khusus? Untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah atas hamba-hambanya, yang mau sedikit saja mengamalkan amalan tasbih, amalan zikir dengan tasbih secara rutin minimalnya pagi dan sore hari. Yeah. Kemudian di antara waktu yang disyariatkan kita untuk mengucapkan tasbih selain pagi dan sore adalah ketika menutup majelis. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika." Barang siapa yang duduk di suatu majlis, ya majlis itu ya tempat duduk berkumpul, ya entah di masjid, entah di kantor, entah di rumah, ketika datang tamu, dimanapun yang di situ duduk beberapa orang, itu namanya majlis. Ya, yang di dalam majlis itu dia banyak berkata dengan perkataan yang mengandung dosa atau perkataan yang mengandung perkataan sia-sia, apalagi kalau di majlis itu terjadi perbuatan ghibah, terjadi namimah atau penyakit-penyakit lisan yang lainnya, ya, maka kalau dia sebelum bubar dari majlis tadi, sebelum bangkit dari majlis, dia mengucapkan tasbih dengan tasbih lafaz yang khusus, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini alhamdulillah ya sudah menjadi rutinitas, ya, sekalipun pengucapannya tidak harus secara jamaah, ya, tidak harus secara jamaah, masing-masing individu mengucapkan, ya. Maka kata Rasulullah, kalau dia di satu majlis yang di majlis tersebut dia akui banyak perkataan sia-sia, apalagi perkataan dosa dan mungkar, lalu dia bangkit, ya, sebelum bangkit, yani sebelum berdiri dari majlis itu dia membaca doa tadi, tasbih tadi, maka diampuni, ya, illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik, akan diampuni bagi dia apa-apa yang dia ucapkan di dalam majlis itu. Ya, subhanallah. Ya. Rahmat Allah juga. Banyak ucapan yang terucap dari kekeliruan dan kesalahan namun dapat dimudahkan, apa, dapat dengan mudah digugurkan dengan ucapan tasbih. Ya. Tapi namun tentunya jangan disengaja untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang penuh dengan kebatilan, ya, penuh dengan dosa, lalu dia gampangkan dengan mengatakan gampang, nanti di akhir majelis kita baca saja subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firri, beres, selesai. Na'udzubillah. Tidak seperti itu tentunya seorang mukmin menyikapi hadis-hadis semacam ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi perkataan dosa dan mungkar di dalam Al-Qur'an itu banyak digandengkan dengan tahdid. Ya. Digandengkan dengan memuji Allah. Seperti Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat ya, digandengkan tasbih dengan tahmid. Apa rahasianya? Rahasianya jemaah, karena tasbih itu adalah mensucikan Allah dari semua kekurangan dan cacat. Dengan Anda mengucapkan subhanallah, maka Anda telah mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, aib dan cacat. Allah itu tidak ada kekurangan pada dirinya. Ya. Apalagi jemaah, kalau kita mendengar ahlul batil berkata, ya, mengatakan bahwa Allah demikian dan demikian, dan kalimat yang batil. Atau seperti orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, mensifati Allah dengan sifat yang bakhil, pelit, kikir. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari sifat seperti itu. Atau bisikan syaitan menguasai kita ketika kita dirundung musibah, bencana, penyakit yang menderita berkepanjangan, sakit yang bukan hanya dalam hitungan hari, sakit dalam hitungan pekan, bukan hanya dalam hitungan pekan, bahkan hitungan bulan dan tahunan, sakit tidak kunjung sembuh. Masuklah syaitan, ya, sehingga diri kita terbetik mensifati Allah dengan pensifatan Allah zalim. Allah tidak menyayangiku, Allah menzalimiku. Kemudian tersadarkan, maka ucapkan subhanallah, ya, istighfar. Kemudian dia segera ucapkan maha suci Allah, ya, dari bisikan syaitan tadi. Sehingga kita berharap dengan mengucapkan tasbih, ya, apa yang terdetik dari bisikan syaitan, apalagi terucap di lisan, ya, maka itu sebagai kafarahnya, sebagai penebus dosa dan kesalahan tadi. Nah, jadi kenapa tasbih digandengkan dengan tahmid? Karena tasbih adalah mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib dan cacat. Tidak ada kekurangan pada diri Allah sedikit pun. Adapun tahmid, ya, alhamdulillah, ini adalah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah terpuji. Ya. Nah. Jadi ada sama la ilaha illallah. Ada an-nafyu, ada al-isbat. La ilaha an-nafyu. Dia menafikan, meniadakan seluruh sesembahan. Ya. Kemudian isbat, menetapkan, penetapan kesembahan itu hanya untuk Allah. Ya. Yeah. Demikian juga dengan tasbih. Kita menafikan. Ya. Yeah. Sedangkan alhamdulillah, kita menetapkan. Ya. Yeah. Menetapkan bahwa Allah itu maha terpuji. Subhanallah, kita menafikan. Ya. Yeah. Dari Allah, sifat-sifat tercela. Dan sifat-sifat yang ada kekurangan padanya kita nafikan. Tidak ada pada diri Allah. Nah, inilah rahasia dibalik penggandengan kalimat tasbih dengan tahmid di beberapa tempat. Kemudian jemaah rahimani wa rahimukumullah, lihatlah makhluk-makhluk Allah semuanya bertasbih, memuji Allah. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah kecuali pasti dia bertasbih memuji Allah, ya, walaupun kita tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka, ya. Kita tetapkan makhluk-makhluk itu benda-benda mati sekalipun, hakikatnya mereka bertasbih dengan tasbih yang hakiki, tasbih yang timbul dari lisan, bukan tasbih dari keadaan mereka, sebagaimana disangka sebagian orang. Oh, tasbihnya itu bukan tasbih yang sebenarnya, tasbih keadaan mereka. Kita katakan tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Lihat. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kerikil, ya. Batu-batu kerikil, ya ini batu koral yang sering kita dengar juga, itu pernah bertasbih. Yang didengar tasbihnya ketika kerikil-kerikil itu berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, atau di dalam hadis Abu Dzar. Kalau di dalam hadis Ibnu Mas'ud itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana air memancar dari salah-salah jari jemari beliau. Tapi yang kita maksud, batu kerikil bertasbih ketika berada di tangan Rasulullah SAW dan sebagian para sahabatnya. Apa kata Abu Dzar? Innila syahidun indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi halaqatin wa fi yadihi hasa fasabbahna fi yadihi. Sungguh aku hadir dan menjadi saksi di sisi Nabi pada sebuah majlis, yang ketika itu di tangan beliau terdapat beberapa butir kerikil. Lalu kerikil-kerikil itu bertasbih. Lihat ya. Bertasbih kerikil-kerikil itu, kata Abu Dzar. Wa fina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali fasami'a tasbihahun man fil halqah. Man fil halqah. Kata Abu Dzar, bukan cuma ada saya di situ, tapi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum. Bahkan orang-orang yang berada di majlis itu mendengar tasbih kerikil tadi. Lalu Nabi menyerahkan kerikil itu kepada Abu Bakar. Maka dia pun bertasbih. Kerikil itu juga bertasbih di tangannya Abu Bakar. Bahkan bersama Abu Bakar. Orang yang berada di majlis juga mendengar tasbihnya kerikil tadi ketika ada di tangan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menyerahkan kerikil itu, ya, dikembalikan kepada Nabi. Lagi-lagi kerikil itu bertasbih. Nabi serahkan kepada Umar, ya, maka kerikil itu pun bertasbih di tangannya Umar, ya. Dan orang pun mendengar tasbihnya batu itu. Dan Nabi SAW menyerahkannya kepada Utsman. Ya, itu pun bertasbih di tangannya Utsman. Kemudian Nabi SAW menyerahkan kerikil tadi kepada kami. Ya, namun batu-batu itu dia tidak bertasbih bersama salah seorang pun di antara kami. Ya, subhanallah. Ada pengaruhnya ketika di tangan orang-orang yang mulia dari umat ini. Kita tahu orang yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini di tangan orang-orang yang mulia, seluruhnya kerikil-kerikil tadi bertasbih. Tapi kata Abu Dzar, ketika diberikan kepada kami kerikil-kerikil itu, ya, dafa'ahunna ilaina falam yusabbihna ma'a ahadin minna. Ternyata kerikil tadi tidak bertasbih, ya, bersama salah seorang pun di antara kami. Subhanallah. Kerikil mengerti berada di tangan siapa. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil, ya, bahwa benda-benda mati mereka beribadah kepada Allah. Ya. Benda mati seperti batu, nikrah, tidak mempunyai rongga. Ya. Kalau Nabi siapa disebutkan itu gunung, ya, bertasbih. Nah, Nabi Dawud, ya jibal, awi bima'ahu wa tayr, wahai gunung, gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Dawud panjang siang sampai malam. Lihat ya. Tasbih yang lebih hebat yang mana? Apakah tasbihnya gunung yang bersama Nabi Dawud, atau tasbihnya kerikil batu-batu koral tadi di tangan para nabi, di tangannya Nabi Muhammad dan para sebagian apa khulafaur rasyidin? Tidak diragukan lagi, Ibu. Tasbih yang berasal dari kerikil-kerikil kecil, ya, ini lebih menakjubkan daripada tasbihnya yang berasal dari gunung. Kenapa? Ya, karena batu kerikil kecil, bisu, dia tidak mempunyai rongga. Ya, tidak mempunyai rongga. Sedangkan gunung-gunung, itu pada gunung terdapat lubang-lubang, gua-gua. Sehingga kita ketahui yang namanya gua, rongga semacam ini, itu bisa menimbulkan dan memantulkan suara-suara yang keras. Ya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Ya, minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah mensifati makhluknya yang sangat keras, yaitu batu. Apa kata Allah? Di antara batu ada yang lari meluncur. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras, tapi dia bisa tunduk, bisa lembut, bahkan terbelah karena saking takutnya kepada Allah. Namun kita manusia yang terdiri dari daging yang sangat lunak, empuk, lembek, tetapi terkadang kita jauh lebih keras daripada batu di dalam menerima ayat-ayat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seharusnya kita bisa lebih lunak, bisa lebih luluh hati kita. Harusnya kita bisa lebih khusyuk, lebih lembut, ya, ketika mengingat Allah atau diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Malu sama batu yang benda bentuknya keras, tapi Allah sifati dia sangat lembut, bahkan dia membelah dirinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa bahas, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang lanjutan dari 4 kalimat yang kita bahas, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan dari apa yang sudah kita pelajari ini, dan kita memohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari menjadi hujjah bagi kita, bukan menjadi apa hujjah apa yang akan menghujat kita. Naam, wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.